Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di lokasi Perang Badar, tepatnya di Masjid Al-Arish. Mengapa disebut Masjid Al-Arish? Disebutkan dalam kitab sejarah Nabi, Sirah Nabi Muhammad SAW yang paling tua, ditulis oleh Imam Ibn Ishaq. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad Ibn Mu'az berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ala nabni laka arishan takunu fihi. Bolehkah kami buatkan untuk engkau satu arish, aris, satu kemah, satu pos, satu tempat, takunu fihi, nu'iddu fihi raka'ibaka. Kami siap engkau satu kemah, satu tempat, satu pos, engkau menetap di situ wahai Rasulullah, lalu kami siapkan kendaraanmu, semuanya, tungganganmu, alat-alat perang. Engkau mengawasi kami dan kami yang berperang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala." Maka tempat pos Nabi mengawal, memimpin, mengomandoi peperangan Badar yang luar biasa itu, inilah tempat pos itu, didirikanlah masjid, disebut dengan Masjid Al-Arish. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan menapaki tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menambah kecintaan kita, mewariskannya kepada generasi bangsa dan menjadikan agama Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul kufri hiya sufla. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wahdil kafarata wal musyrikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.